Yang mana poin yang mana sekarang? Wa idza ibtuliya sabara. Itu. Nah. Wa idza ibtuliya sabara. Ya, tafadhal dibaca di sini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman u'tiya syakara wa idza ibtuliya sabara. Ini ya, pada poin ini wa idza ibtuliya sabara. Ya, tafadhal dibaca di sini. Ya, Iqbal. Ya betari. Hah? Ya betari. La ya betari aja. Ya betari. Wa idza batuliya sabara Allahu jalla wa ala yabtali al ibad. Apa irabnya al ibad? Iqbal. Rama, rama, apa irabnya al ibad? Irabnya apa? Maf'ul bi, berarti yabtali al ibada. Terus Iqbal. Yabtalihim. Nah, terus. Terus. Pak Yahtajun. Antum deketan ya, Pak Yah. Sini umun, umun. Majuan umun. Pak Imam. Pak Nurali. Apa tau? Jauh-jauh. Deketan aja sini. Terus. Terus lanjut Pak. Ila sabri. Al ya'si. Wa adami. Kunuti. Min rahmatillahi. Wa yasbutuna ala dinihim. Ala din. Terus. Nah, cukup. Nah, sampai sini Iqbal. Ya. Sudah ketemu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa idza butuliya sabara. Dan apabila diberi musibah atau ditimpa musibah, sabara, dia bersabar. Nah, ini kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, Allah Jalla wa'ala yabtari al-ibadah. Allah Jalla wa'ala itu memberikan atau menimpakan kepada hamba cobaan kepada para hamba. Yabtarihim bil masahibi. Allah memberikan ujian kepada mereka dengan berbagai macam musibah. Ya, masaib jamak dari musibah. Ya betarihim bil makarihi, Allah menguji mereka dengan berbagai hal yang makruh, artinya yang tidak disukai. Ya betarihim bil a'da'i minal kuffari wal munafikin, Allah menguji mereka dengan adanya a'da. A'da itu jamak dari apa? Adu. Musuh-musuh minal kuffar, dari kalangan orang-orang kafir, wal munafikin, maupun adanya musuh-musuh dari kalangan kaum munafik. Ini adalah ujian dari Allah. Kalau begitu, fayahtajuna ila sabri. Kalau begitu, mereka membutuhkan kesabaran. Dan juga mereka membutuhkan adami, wa adamil yaksi. Yaitu ketiadaan keputus asaan. Enggak boleh putus asa. Ya, wa adamil qunuti. Ini maknanya sama. Dan juga tidak pula putus harapan min rahmatillah, dari rahmat Allah. Enggak boleh putus asa, enggak boleh putus harapan dari rahmat Allah. Wa yasbutuna ala dinihim, mereka mesti tetap kokoh di atas agama mereka. Di atas agama mereka dalam beramal, dalam beriktikad, maksudnya, niatnya ini mesti tetap ya sama. Wala yatazahzahuna ma'al fitan. Ya, yatazahzahun ya. Itu yatazahzahu itu maknanya tersingkir menjadi jauh. Maka wala yatazahzahuna ma'al fitan. Mereka tidak tersingkir karena adanya fitnah-fitnah yang melanda. Adanya fitnah-fitnah yang melanda bagi orang yang agamanya bengkok akan ikut arus fitnah. Kemana fitnah melaju, dia disitulah berada. Tapi kalau orang yang kokoh agamanya, apapun fitnah yang melanda, dia tetap tegar di atas agamanya. Yang ini dikarenakan adanya hidayah taufik dari Allah dan ilmu yang kuat pada mereka. Ya, sehingga ilmu tersebut menghadirkan amal, menghadirkan keistiqomahan. Nah, berikutnya sekarang, ya Pak Hadi, tafadhol Pak Hadi, mau berangkat kerja kan? Kau yastasliduna lil-fitan bal yathbutuna ala dinihim wa yasbirun wa yasbiruna ala ma yuqasuna min al-qat'i fi sabiliha bi khilaf alladhi idha tuliya jazi'an wa tasakhata wa qanita min rahmatillahi فهذا يزاد ابتلاء الى الابتلاء ومصائب الى مصائب مجرور بالفتحه مصائب مجرور بالفتحه kenapa sebabnya di sini rama مجرور بالفتحه مصائب صيغه منتهى الجموع dari wazad mafail terus مصائب الى مصائب الى مصائب ila masaiba. Masaiba itu tadi itu yang dimaksud. Ya, terus qala sallallahu alaihi wasallam innahu yuhibbu qauman ittalahu. Faman radiyallahu faman radiya falahu ridha wa man sakhata fa alaihi sukhut. Sukhut wa alaihi sukhut. Nah, baik. Mana tadi? Atau yastaslimu lil fitani atau dia nanti apa namanya yastaslim ya lil fitani abal yasbutuna ala dinihim. Itu mereka tetap ya la yatazahzahuna ma'al fitan ini dari sini ya au yastaslimuna lil fitan bal yasbutuna ala dinihim wa yasbiruna ala ma yuqasuna min al at'abi fi sabiliha ya mereka tetap istiqomah ya di atas agama tetap mereka selamat dari fitnah bal yasbutun mereka tegar ala dinihim di atas agama mereka dan mereka bersabar ala mayuqasuna minal at'ab ya dan mereka bersabar menanggung berbagai keletihan penderitaan ya minal at'ab berupa kesusahan fi sabiliha ya dalam memperjuangkannya bi khilafil ladzi idza ubtiliya ini berbeda dengan orang-orang yang apabila ditimpakan suatu musibah jazia maka dia resah, enggak sabaran. Ya. Wa tasakhata maka dia murka. Wa qanita maka kemudian dia putus asa min rahmatillah dari rahmat Allah. Fa hadza yuzadu ibtilaan ila ibtilaain. Maka kalau yang seperti ini cuma menambah ya, musibah ya. Artinya musibahnya semakin parah. Wa masaiba ila masaiba. Ya, musibahnya semakin bertambah. Nah, Nabi SAW bersabda, Inna allaha idha ahabba qawman, sesungguhnya Allah apabila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah menguji mereka. Faman radiyah falahu rida, maka barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan Allah. Apabila artinya siapa yang ridha dengan musibah tersebut, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita, tapi siapa yang murka, marah dengan musibah tersebut, falahu sukhtu, maka bagi dia sukhut, yaitu kemurkaan dari Allah juga. Nah, terus tafadhal di sini, baca Pak Pardi. وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ابتلي الرسل الرسل ابتلي الرسل الرسل apa irabnya الرسل لا apa irabnya الرسل نائب الفاعل نائب الفاعل ulang ابتلي الرسل فَبْتُلِيَا صَدِّقُونَ أَسْتِدِّقُونَ أَسْتِدِّقُونَ فَبْتُلِيَا أَشْهَدَاهُ فَبْتُلِيَا عِبَادُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ لَكِنَّهُ صَبَرُوا أَمَّا الْمُنَافِقُونَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِيهِ فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَقٍّ يَعْنِي طَرَفٌ yakni tarafin. Terus fa in asabahu khairu ma'an nabi wa in asabata fa in asabathu fitnatun in qalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika wal khusranu al mubin. Nah, ana mau tanya. Ya. Fa in asabathu fitnatun in qalaba ala wajhihi wa khasirat dunya. Apa irab fitnah di sini, Pak Edi? Wa in asabathu fitnatun in qalaba ala wajhihi. Apa irab fitnah? Hah? Apa Pak Edi? Apa irabnya? Aldi. Apa irabnya fitnah di ayat? Wa in asabathu fitnatun in qalaba ala wajhihi. Wa khasira ad-dunya wal akhirah. Aldi, apa irabnya fitnah? Fa'il dari mana? Oh, asobat, baru belajar kemarin ajurumiyah ini ya. Masih ingat kemarin ya? Al-ajurumiyah, ta'nis, nam ahsan. Fa'il Pak Edi, ya. Baik, kita baca dari awal. Wa a'dhabu an-nasi bala'an al-anbiya'u summal amsal fal amsal. Manusia yang paling keras cobaannya adalah para nabi. Nah, jadi kalau antum dapat cobaan keras, jangan merasa antum yang paling keras. Sudah dinyatakan bahwasanya yang paling keras cobaannya itu adalah para nabi. Ya, para nabi summal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal mereka dan yang semisal mereka. Oh, ada nabi yang digergaji ikhwan. Nabi Zakaria dibelah perutnya. Ada nabi yang diuji di ini dan itu. Ya, Rasulullah SAW mengalami ujian yang berat, paling berat. Ya, diusir, diintimidasi, ditaif, ditimpuki, ya, dan seterusnya. Ubtuliya rusul, para rasul telah diuji. Wa ubtuliya siddiqun, orang-orang yang siddiq diuji. Wa ubtuliya syuhada, para syuhada diuji. Wa ubtuliya ibadullah, para hamba-hamba Allah diuji, yang al-mu'minun. Lakinnahum sabaru, tapi mereka semua bersabar. Amal munafik, adapun orang munafik, faqad qala Allahu fihi, Allah telah mengabarkan tentang mereka. Wa minan nasi, di antara manusia, may ya'budullaha ala harfin. Ya. Ada di antara ya, mereka yang hanya beribadah di tepi-tepinya aja, enggak mau masuk ke dalam. Ya. Wa fa in asabahu khairun itma'anna bih, kalau mereka mendapatkan kebaikan maka mereka tenang, merasa tentram. Wa in asabathu fitnatun, tapi kalau fitnah yaitu bencana maksudnya di sini menimpa mereka, in qalaba ala wajhihi wa khasirat dunya wal akhirah, maka mereka berbalik ya ke belakang, membalikkan wajah mereka, rugilah dia di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Nah, Tafadhol berikutnya. Siapa yang mau baca lagi? Ya. Mas Bowo. Tarofan. Tarofan namun datin. Wa maladatin. Maladatin masururan masuran. Laisat daiman hakada. Allahu yudawwirha yudawwirha baina ibadi. Ashabatu afdalul ummati madha jara alaihim min al-ibtila'i min al-ibtila'i wal imtihani. Qala ta'ala وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَوِّرُهَا بَيْنَ النَّاسِ فَلْيُوَطِّنُ الْعِبَادُ فَلْيُوَطِّنُ. Nah itu lamnya lamul amr. Lamnya lamul amr. Ya, lamnya lamul amr. Maka yuwattin majzum bilamil amr. Walamatu jazmiyah as-sukun. Nah tapi karena sukun berjumpa dengan sukun juga yang di al-abdu. Iqbal, Aldi, Rusji, Umun. Kemarin ingat enggak pelajaran Najrumiyah ini? Hah? Mana Najrumiyah? Mata Najrumiyah ingat ini kalau dua sukun berjumpa, sukun yang pertama ngalah. Maka diharokat. Harokat yang paling relevan di sini adalah kasrah. Ulang. Al-abdu. Falyuwattini al-abdu. Naam. فليوطن العبد نفسه أنه إذا ابتلي فإن هذا ليس خاصا به فهذا سبق لأولياء الله فيوطن نفسه ويصبر وينتظر الفرح itu huruf jim وينتظر الفرج من الله تعالى jangan farja bahaya artinya nanti faraja Faraja, jangan farja. Bahaya artinya. Terus. Faraja min Allah Ta'ala wal'aqibatu lil-muttaqin. Nah. Ya, baik. Qala Syekh, berkata Syekh. Fad-dunya laysat da'iman na'iman wa tarafan wa maladdatin wa sururan wa nasran. Dunia ini bukanlah suatu yang da'iman terus menerus na'iman, ya, bukanlah suatu terus yang senantiasa berupa kenikmatan, tarafan, kebanggaan, wa maladzatin, kelezatan, wa sururan, kebahagiaan, kesenangan, wa nasran, dan terus-menerus mendapatkan pertolongan. Dunia enggak seperti itu. Ya. Laisat daiman hakada. Dunia enggak seperti itu. Ya. Allahu yudawiruha bainal ibadi. Ya. Allah yang memutar keadaan para hamba. Ya, memutar tadi itu semua di antara para hamba. As-sahabah, para sahabat ikhwah. Afdalul ummah, para sahabat adalah seutama-seutama umat. Mada jara alaihi minal ibtila'i wal imtihan. Apa yang menimpa mereka, yang terjadi pada mereka berupa ujian, berupa bencana dan ujian. Ya. Bagaimana ujian dan cobaan itu senantiasa menimpa para sahabat? Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu dawiruha bainan nas, dan masa kejayaan ya, tilkal ayyam, hari-hari itu, hari kebahagiaan, hari kesengsaraan, hari-hari yang penuh likaliku berputar terus, nudawiruha, ya, maka kami memutarnya, artinya kami menggilirkannya, merotasinya, ya. Bainan nas, di antara manusia, kami akan menggilirkan di antara manusia. Ya, antum kemarin senang, sekarang susah, besok senang itu biasa. Kata orang-orang roda berputar, gitu ya, roda berputar. Ya. Sabar Aldi, ya, sekarang bujang, ya, nanti tahun depan menikah, insyaallah. Ya, sabar Pak Ali, sekarang sudah menikah. Tahun depan mungkin bisa menikah. Nah, sabar ya. Mana tadi sekarang? Oh iya. Falyuwattin ini lamnya lamul amr. Sama kayak antum baca hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim, fal yukrim, fal yakul khairan aw liyasmut. Fal yakul, yakul itu majzum bilamil amr, ya, bilam, bilamil amr. Nah, bilamil amr, ya. Kalau artinya dalam bahasa kita itu enggak dapat ya, kawan. Biasanya diterjemahkan apa? Hendaknya gitu. Enggak keluar terjemahannya. Padahal artinya itu perintah juga. Kalau hendaknya seolah-olah nah, begitu, ya. Hendaknya, padahal terjemahannya enggak, bukan hendaknya, ya. Terjemahannya itu harus juga, perintah, enggak dapat. Nah, falyuwattil al-abdu nafsah. Maka seorang hamba harus mempersiapkan dirinya. Annahu idza butuliya fa inna hadza laisa khassan bihi. Yaitu apabila dia jika ditimpa sebuah ujian, sebuah cobaan, fa inna hadza, maka hal ini, ujian ini, laisa khassan bihi. Itu enggak khusus menimpa diri dia aja. Yang lain juga banyak, lebih parah. Pada sabaq li auliyaillah, ujian itu telah mendahului menimpa para wali-wali Allah. Ya. Fayuwattin, ya, fayuwattinu nafsahu. Maka dia mesti mempersiapkan dirinya, wa yasbiru. Ya, dan dia mesti bersabar, wa yantadhiru, dan dia menunggu al-faraja, jalan keluar. Jangan menunggu al-farja, bahaya artinya. Ya. Dan dia mesti menunggu al-farja. Minallah, jalan keluar dari Allah. Solusi wal-akibatu lil-muttaqin. Dan kesudahan yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Pak Imam, tafadhal. Wa idha adna ba' fahada syaqiyun. Saudara. Badara. Nah. Nah, ini cukup sini dulu. Kemudian kata Syekh, wa idza adnaba istaghfara. Dan apabila dia berbuat dosa, maka dia beristighfar. Amma alladzi idza adnaba la yastaghfiru. Adapun orang yang berbuat dosa, dia tidak beristighfar. Wa yastazidu minad dzunub. Ya. Bahkan semakin menambah dosa yang dia lakukan. Fahada syaki, maka orang ini adalah orang yang celaka, orang yang sengsara. Waliyadzubillah, ya, kita memohon perlindungan kepada Allah. Lakinnal abdal mu'mina, akan tapi seorang hamba yang mukmin, kullama sadara minhu dhanbun, ya, apabila, ya, dosa itu muncul dari dia, artinya jika dia berbuat dosa, ya, bada rabbit taubati, dia bersegera untuk bertaubat. Allah Ta'ala berfirman, walladzina idza fa'alu fahisatan, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri, dzakarullaha, maka mereka segera mengingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, mereka beristighfar atas dosa mereka. Wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah, dan tidak ada, dan siapakah, ya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa melainkan itu hanyalah Allah, ya, selain Allah siapa? Innama taubatu 'ala Allah, sungguhnya taubat di sisi Allah ialah lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qaribin. ialah orang-orang yang mengerjakan ya, keburukan lantaran jahalah, lantaran kejahilan. Summa yatubuna min qaribin, kemudian bertaubat min qaribin, artinya dengan segera, ya, dengan segera. Nah, tafadhal di sini ya. Rama, coba dibaca Rama. Jahalah. Fakullu man asallahu hiha. Ah, yang benar. Ah, masa Allah yang bermaksiat, na'udzubillah. Fakullu man asallaha fahuwa jahilun. Bimakna naqisul ilmi wa naqisul aqliyati. Wa naqisul aqliyati wa naqisul insaniyati. Nah, insaniyati. Ya, tapi perhatikan. Al-jahalah di ayat di atasnya, yaitu di ayat innama taubatu alallah lilladina ya'maluna su'a bijahalah, ya, bijahalah, ya, yang mengerjakan keburukan, kejahatan lantaran kebodohan, ya, lantaran kebodohan, ya. Wal jahalah, makna kebodohan di atas, ya, di ayat, laisa ma'naha adamul ilmi. Ya, maknanya bukanlah karena tidak tahu. Li'annal jahila la yu'akhadhu, karena yang tidak tahu nanti bisa belum ya, bisa jadi dia tidak diadab. Ya. Lakinnal jahalata huna hiya diddul hilmi. Tapi jahalah di ayat di atas maknanya adalah diddul hilmi. Diddu lawan dari kata al-hilm. Al-hilmu itu maknanya adalah sikap yang penuh kehati-hatian, kesabaran. Nah, artinya dia tidak hati-hati, tidak sabar, begitu maknanya. Nah, fakullu man asallaha, maka setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, fahuwa jahilun, maka dia adalah jahil. Bimakna naqisil ilmi. Ya, makna yang maknanya adalah kurang hilmnya, kurang apanya, sikap hati-hatinya, atau wanaqis al-aqliyah, kurang akalnya, wanaqis al-insaniyah, kurang peri kemanusiaannya. Baik, ya, tafadhal berikutnya dibaca ya, Syekh Ainur. Wala sabatun fil umur. Thumma yatubuna min qaribin. Ya'ni kullama adnabu istaghfaru. Ma hunaka ahadun mahsumun min adnubi. Walakin alhamdulillahi annallaha fataha bab at-taubati. Wa'al abdi idha adnaba an yubadiru bit taubati. Lakin idha lam yatub walam yastaghfir wa hadhihi alamatus syaqqa. Nah. Qad yakunu aliman lakinnahu jahilun. Terkadang orang yang berbuat dosa itu dia tahu tapi dia bodoh. Dia bodoh, dia tidak tahu min nahiyatin ukhra. Dia bodoh dari sisi yang lain. Dari sisi apa? Min nahiyatin, ya, min nahiyati, bukan min nahiyatin, ya, min nahiyati annahu laisa indahu hilmun wala sabatun fil umur. Min nahiyati annahu laisa indahu hilmun, yaitu dia bodoh dari sisi apa? Yaitu dari sisi bahwasanya dia tidak memiliki hilmun, tidak memiliki kesabaran, wala sabatun, tidak memiliki kekokohan fil umur, dalam perkara-perkara yang ia hadapi. Ya. Summa yatubuna min qarib. Kemudian mereka bertaubat dengan segera. yakni kullama adnabu istaghfaru. Ah, itu udah jam 6 yang mau berangkat kerja, dapat tuh. Pak Hadi enggak berangkat. Ah. Pak Nur Ali, pekan depan udah siap baca belum? Pekan depan siap baca enggak? Belum. Baik. Ya. Yani kullama aznabu istaghfaru. Yani setiap mereka berbuat dosa, maka mereka beristighfar. Ma hunaka ahadun ma'sumun minadunub. Ya. Enggak ada seorang pun yang maksum, yang terbebas dari dosa. Enggak ada seorang pun yang terbebas dari dosa. Yang maksum, yang terbebas dari dosa. Tidak ada seorang pun. Ya. Lakin alhamdulillah, akan tetapi alhamdulillah, anallaha fataha baban taubati. Akan tetapi Allah membuka pintu taubat. Fa'alal abdi idha adnaba ayyubadira bit taubati. Maka wajib bagi seorang hamba apabila dia berbuat dosa, dia mesti bersegera untuk bertobat. Lakin idza lam yatub, akan tapi kalau dia tidak mau bertobat, ya naudzubillah, walam yastaghfir, dan dia tidak mau mohon ampunan, fahadihi alamatus syaqai, maka ini adalah tanda dari kesengsaraan. Ah, Syekh Anwar, tafadhal. Salasu, maka tiga hal ini, yaitu idza utiya syakara, apabila diberi dia bersyukur, wa idza betulia sabara, apabila dia ditimpa ujian dia bersabar, wa idza adnaba istaghfara, apabila dia berbuat dosa dia beristighfar, hiya unwanu sa'adati, ketiganya ini adalah tanda sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan. Waman wuffiqa laha nala sa'adata. Siapa yang wuffiqa, diberikan taufik laha, artinya untuk mengamalkan tiga hal tadi, maka dia mendapatkan, dia memperoleh, meraih sa'adata, kebahagiaan. Waman hurima minha, dan barang siapa yang diharamkan, artinya terhalangi, dihalangi, minha, dari tiga hal tadi, ya, justru dia mengamalkan sebaliknya, au min ba'diha, atau sebagiannya, fa innahu syaqiyun, maka dia termasuk orang-orang yang sengsara. Ya, dia termasuk orang-orang yang sengsara. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, i'lam arsyadakallah li ta'atihi annal hanafiyah millata Ibrahim. Ya. Wa anta abudullaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya, ketahuilah, semoga Allah merahmati, semoga Allah memberikan irsyad, bimbingan kepada anda untuk senantiasa taat padanya. Bahwasanya al-Hanafiyah adalah milahnya Ibrahim, yang anda beribadah pada Allah semata dengan mengikhlaskan ini, agama ini hanya baginya semata. Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Baik. Ya, kita baca penjelasannya di sini. Ya. Pak Edi, tafadhal. A'lamu i'lam, ya. Fil amr itu. Arsyadaka. Doaun. Yang bagi lil maklumi lil maklumi lil muallimi. Hanya dua lil muta'allim. Terus wa ta'atullahi, awamirihi, nawahihi. Dah cukup ya. Qala i'lam arsyadakallah, ketahuilah arsyada, yursyidu, ketahuilah semoga Allah membimbing anda. Wah, ini kebiasaan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, antum buka usul salasa atau salasa usul, baru buka langsung dapat doa dari Syekh. Apa doanya? I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati anda. Nah, kalau di sini semoga Allah membimbing anda. Wah, dapat doa dari Syekh. Ada orang bilang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab takfiri, tukang ngafirin orang. Salah. Tukang doain orang, doain kebaikan orang. Syekh tidaklah mengkafirkan pelaku yang berhak dikafirkan. Ya. Syekh enggak pernah mengkafirkan orang Islam kecuali orang yang wajib dikafirkan. Ya. Nah. Tapi barakallahu fiik. Hadza du'aun minasyekh. Ini adalah doa dari Syekh. Itu Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab. Wa hakadha yanbaghi, dan inilah yang selayaknya lil muallimi, ya, bagi para pengajar ayyadu'a, untuk senantiasa mendoakan lil muta'allim, bagi orang-orang yang belajar, yaitu talabul ilminya. Syekh Ainur dapat doa di sini dari saya, zawajakallah. Enggak, Syekh Anwar zawajakallah. Takut ngaminin dia. Orang Pak dapat doa gitu, amin, dia sendiri takut ngaminin. Hah? Makbul hari Jumat lagi, aduh Syekh Anwar. Ngaminin takut lagi. Wa ta'atullahi maknaha, ya, taat pada Allah maknanya adalah imtisalu awamirihi, melaksanakan segala perintahnya, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala larangannya. Annal Hanafiyah milah Ibrahim. Tafadhal, dibaca syarahnya di sini. Bahwasanya Hanafiyah itu adalah agamanya Ibrahim. Aldi. Yang mana antum? Wah. Allahu Jalla wa Ala. Aldi konsen, Aldi. Antum mada tufakir. Tufakiru fiha. Wah iyalah tufarik tufakiru fika. Oh, minta didoain. Aldi. Udah dapat doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab langsung. Bukan dari anak, langsung dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ayo Aldi. Langsung aja Allahu Jalla wa Ala. Masa Nabi yang perintahkan? Amara Nabi. Apa irobnya Nabi di sini? Rusji. Apa irobnya? Rusji al-Ambuni. Apa umun al-Floresi? Umun, apa umun? Belum nyampe pelajaran Najrumiyah kita ke situ ya. Belum nyampe ke alamatul i'rab. Hah? Mudof. Oh, belum tahu. Nanti masuk alamatul i'rab ya. Nanti pagi jam 8 umum. Lanjut ala jurumiyah insyaallah. Allahu Jalla wa Ala amara nabiyana maf'ulun bi. Terus Ibrahim mudofun ilaihi majrur bil fathah, karena dia isim ghairu munsharif. Ya, terus nah, perhatikan. Allahu Jalla wa Ala amara nabiyana, memerintahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW, bittiba'i millati Ibrahim, untuk mengikuti agamanya Ibrahim, mengikuti millahnya Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, summa auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai nabi, Nabi Muhammad SAW, anittabi' millata Ibrahim hanifa, ya, agar kau mengikuti agama Ibrahim yang lurus, yaitu ikutilah agamanya Ibrahim yang lurus, memakana minal musyriki, dan Ibrahim bukanlah orang yang berbuat syirik. Allah bebaskan Ibrahim dari segala jenis kekafiran. Allah berfirman, wa makana minal musyriki, Ibrahim bukanlah orang yang musyrik. Atau di ayat yang lain, ya, wa makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani. Ibrahim dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari segala macam kekufuran. Nah, terus tafadhal, dibaca lagi di sini. Ah, enggak, cukup udah. Pak Imam. Pak Imam. Ya, Pak, baca lagi. Antum memang istiqomah satu. Istiqomah satu dibaca, udah enggak mau lagi. Sama kayak yang itu. Udah enggak mau lagi dia. Emang dia cukup satu dia kayaknya. Orang ini zuhudnya. Zuhud dia pantesan enggak nambah-nambah, Pak Imam. Ya, Pak Imam, terus, Pak Imam. Millatul Hanifi. Nah, cukup. Al-Hanafiyah. Ya, atau Al-Hanifiyah. Hanifiyah. Ya, Hanifiyah itu apa sih? Millatul Hanif. Agama yang Hanif. Millah yang Hanif adalah huwa Ibrahim. Itu Ibrahim. Alayhi salatu wassalam. Al-Hanif. Apa makna Al-Hanif? Huwa al-muqbilu alallah al-mu'ridu amma siwahu. Ini juga dikutip oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di kitab beliau Fathul Majid. Ya. Bahwasanya makna Al-Hanif adalah Al-Muqbil, orang yang senantiasa menghadapkan diri dia Allah, kepada Allah semata. Biqalbihi, ya, afwan. Al-Mu'ridu amma siwahu, dan dia berpaling dari selainnya, dari selain Allah. Dia hanya menghadapkan diri dia kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Hadha huwa Al-Hanif. Inilah makna Al-Hanif. Orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah, al-muqbilu ala Allah biqalbihi, dengan kalbunya, wa amalihi, dengan amalnya, amal dia tidak diperuntukkan pada yang lain, wa niyatihi, niatnya, maqasidihi, maksud tujuannya, semuanya itu kulliha, semuanya lillah, hanya untuk Allah. Al-mu'ridu amma siwahu, ya, dan dia berpaling dari selain Allah. Wallahu amarana bittiba'i millati Ibrahim. Allah memerintahkan pada kita untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata ibrahim millata abikum ibrahim. Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian agama, dalam agama tidak menjadikan kesempitan, kesusahan dalam agama ini. Ya. Ikutilah agama orang tua kalian. Yaitu ini i'rabnya millata, itu i'rabnya adalah maf'ulun bih, ya, mana amilnya? Amilnya fi'il amr mahdhuf, ya, maknanya ittabi' millata abikum Ibrahim, ikutilah agama bapak kalian yaitu Ibrahim. Iqbal, teman-teman. Ulang-ulang kan antak buda, naam. Antak Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Hadhihi al-hanifiyyah, qala dina, yakni wa tajtanibu asy-syirka. Asy-syirka. Asy-syirka. Li anna ibadati li anna anna. Anna ibadata. Nah. Idza qala idza qala toha. Qala to fa'ala. Wazannya itu. Qala toha. Huruf to. Asyirk irobnya apa? Asyirk. Kholato. Kholato yukhol itu fi'il. Ha domir. Maf'ulun bih muqaddam. Berarti asyirk irobnya apa? Fa'il. Terus? Kholato ha asyirku bitolat. Batolat. Batolat. Fala takunu ibadata. Apa irobnya ibadah? Apa irobnya ibadah Iqbal? Mas Bowo, apa irabnya ibadah? Khobar takun. Ya. Fala takunu ibadatan. Fala takunu ibadatan illa idha kanat salimatan minasyirki akbari. Al-akbari. Al-akbari wal-asbari. Nah. Ya, milah Ibrahim itu apa sih? Anta'ulullaha. Yaitu anda beribadah pada Allah wahdahu. Kepadanya saja. Beribadah kepada Allah semata, mukhlishon lahuddina, dengan mengikhlaskan agama ini. Apa irobnya ad-dina di sini? Ya, Iqbal, apa irobnya ad-dina? Hah? Maf'ul bina. Mana amilnya? Mukhlishon. Karena mukhlishon isim fa'il, bisa dia beramal-amal fi'il. Ya. Hadihil hanifiyyah. Inilah hanifiyah. Ya, maqala Allah tidaklah berfirman anta'budullah. Ya. Afwan, bukan Allah ya. Apa namanya? Milah Ibrahim. Syekh tidaklah berkata, ya. Kan menjelaskan milah Ibrahim itu adalah anta'budullah wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Maqala Syekh tidaklah menyatakan makna milah Ibrahim anta'budullah faqat. Anda beribadah kepada Allah faqat saja gitu aja. Enggak. Balqala bahkan beliau syekh menambahkan mukhlishan lahuddin, itu dengan mengikhlaskan agama ini untuknya. Maknanya adalah tajtanibu syirka, anda menjauhi ya kesyirikan, anda menjauhi kesyirikan. Ya. Li'annal ibadata, karena ibadah idza khalataha asyirku, apabila syirik kesyirikan mencampurinya, apabila kesyirikan mencampurinya batalat, menjadi batalah ibadah tersebut. Fala takunu ibadatan, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai ibadah. Illa idza kanat salimatan, ya afwan. Fala takunu ibadatan illa idza kanat salimatan minasyirki al-akbari wal asghari. Ya. Sehingga hal tersebut tidaklah dikatakan ibadah illa kecuali ya, kecuali idza kanat salimatan, jika ibadah tersebut selamat dari kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Ya. Syirik asghar maknanya riya, menunjukkan, memaksudkan ibadahnya untuk dipuji, ibadahnya batal. Ibadahnya batal. Ibadahnya batal maksudnya pahalanya batal. Nah, para ulama menjelaskan zat ibadahnya tetap sah. Artinya orang yang sholat karena riya, zat ibadahnya tetap sah, tapi pahalanya batal. Kama qala ta'ala, sebagaimana ya berikutnya ya dibaca di sini ya Mas Bowo. Kama qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din hanifan. Jami'u. Ada ya-nya? Antum enggak ada ya-nya? Hah? Gak ada ya-nya? Gak ada ya-nya, Mas Bo? Ada ya-nya gak? Kalau gak ada ya-nya bisa benar juga ya. Jam'u hanifin. Terus. Karena ini menjelaskan hunafa. Ya, karena menjelaskan hunafa. Saya ada alifnya, jami'un. Memang yang bagus jam'u hanifin. Hunafa adalah jam'u hanifin. Memang yang bagus enggak ada ya. Ya. Bentuk jamak dari hanif. Itu. Terus وهذه العبادة أمر الله بها جميع خلقه كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يفردوني في العبادة الحكمة من خلق الخلق. Ini dirubah, jangan min khilqil khalqi, min khilqil khalqi, min khilqi al khalqi. Min khilqil khalqi annahum ya'budullaha 'azza wa jalla mukhlishina lahu ad-din minhum man tamasal man imtasala wa minhum man lam yamtasil lakinna al-hikmata min khalqihim hiya hada. Ya hadihi. Hada atau hadihan tu? Ya hadihi. Falladhi ya'budu ghayra Allahi mukhalifun lil hikmati min khilqil khalqi. Wa mukhalifun lil amri wa syar'i. Nah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Unafa. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali supaya beribadah pada Allah dengan memurnikan agama kepadanya. Unafa. Dalam menjalankan agama yang lurus. Wa yuqimu sholata wa yuutu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Unafa adalah jamu hanif. Wahwa al-mukhlisu lillah, itu orang yang ikhlas pada Allah. Hadihi al-ibadah, wa hadihi al-ibadatu, ibadah ini amar Allah biha jami'al khalqi. Ya. Yang Allah perintahkan kepada seluruh makhluknya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Wa ma'na ya'buduna, makna kalimat ya'budun agar mereka beribadah padamu, yaitu makna yufriduni bil ibadah, itu mereka hanya mengesakan aku dalam ibadah. Maka fal hikmatu min khilqil khalqi, ya, maka hikmah dari penciptaan makhluk, annahum ya'budunallaha mukhlisina lahuddina, itu bahwasanya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Wa minhum, di antara makhluk, man imtasala, ada yang menjalankan, yang mengamalkan hal tersebut. Ada yang menunaikan tujuan diciptakannya mereka. Wa minhum man lam yantasil, di antara mereka ada yang tidak mau menjalankan, tidak mau mengamalkan, menunaikan. Lakin al-hikmata min khalqihim hiya hadhihi. Akan tetapi hikmah diciptakannya mereka adalah hal ini, itu agar mereka beribadah. Alladzi ya'budu ghayra Allahi, adapun orang-orang yang beribadah pada selain Allah, itu mukhalifun lil hikmati, maka menyelisih hikmah, ya, min khilqil khalqi, menyelisih hikmah penciptaan makhluk. Wa mukhalifun lil amri wasyar'i, dan menyelisih perintah dan syariat, ya, menyelisih perintah dan syariat. Ainul. Wa Ibrahim huwa abul anbiya alladziina ja'u min ba'dihi wa kulluhum min dzurriyyati. Li hadza qala jalla wa 'ala ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitaab wa kulluhum min nabiyyi min bani Israil. Israil itu siapa? Yakub, ya. Terus Hafidu Ibrahim. Assalamualaikum. Muhammadan sallallahu alaihi wasallam innahu min dzurriyyati Isma'il wa kullu anbiya'i min anbiya'i min abna'i Ibrahim alaihi salatu wassalam taqdiman lahu wa ja'alahu imaman lin-nas yani qudwatan qala inni ja'iluka lin-nas imaman yani qudwatan inna ibrahim kana ummatan yani imaman yuqtadi bihi yuqtada ya taib cukup ya Milah Ibrahim, wa Ibrahim huwa, Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Alladzina ja'u min ba'di, yang para nabi datang setelahnya. Jadi para nabi yang datang setelahnya. Jadi Ibrahim bapaknya para nabi yang setelah beliau. Adapun Nabi Nuh itu bukan anaknya Ibrahim. Nabi Nuh hadir sebelum Ibrahim. Ya. Apalagi Nabi Adam. Ya. Fakulluhun semuanya min dzurriyyatihi, dari keturunan beliau. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna min dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Dan kami jadikan kenabian dan kitab pada keturunannya, pada keturunan Ibrahim. Fakulluhu min Bani Israel, semuanya adalah dari kalangan Bani Israel, yaitu Bani Ya'qub. Ya'qub adalah cucunya Ibrahim. Ya'qub anak Ishak, Ishak anak Ibrahim. Dari jalur Ishak, ya. Dari Ya'qub lahir Yusuf, terus sampai Musa, ya, Sulaiman, Daud, Zakaria, Yahya, Musa, Isa, dan yang lainnya. Fakulluhu min Bani Israel, semuanya dari kalangan Bani Israel, hafidu Ibrahim, cucu Ibrahim, illa Muhammadan, kecuali Nabi Muhammad SAW, fa innahu min dzurriyyati Ismail, dia dari jalur keturunan Ismail, Ismail anak Ibrahim. Faqulul anbiya, maka semua para nabi min abna'i Ibrahim, adalah anak, di antara berasal dari anak-anak Ibrahim alaihissalam, takriman lahu, ini sebagai bentuk pemuliaan kepada Ibrahim. Wa ja'alallahu imaman linnas, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai imam bagi manusia. Maknanya imam baqudwatan tauladan. Qala inni ja'iluka linnasi imama, Allah Ta'ala berfirman, ya, aku menjadikan kau Ibrahim sebagai imam qudwah bagi manusia, yakni qudwatan. Inna Ibrahim kana ummah, yakni imaman yuqtada bih. Ya. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, yaitu imam yuqtada bih, yang diteladani. Ya. Anwar, terpendam. Menasariku kebidahika amarallahu jami'al khalqi kama qala ta'ala wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wa Ibrahimu da'an nasa ila ibadatillahi azza wa jalla wa ghaibihi minan nabiyyina. Qulul anbiya'i da'an nasa ila ibadatillahi wa tarki ibadati ma siwahu. كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وأما الشرائع التي هي أوامر والنواهي والحلال والحرام فهذه تختلف باختلاف الأمم حسب الحاجات يشرع الله شريعة ثم ينسخها بشريعة أخرى إلى أن جاءت شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع فنسخت جميع الشرائع وبقيت هي إلى atau boleh فنسخت itu fa'il nanti syariat Islam جميع الشرائع terus وبقيت هي إلى أن تقوم الشاعة أما aslu dinil anbiya'i wa tauhidu fa huwa lam yunsakh wa lan yunsakh dinuhum wahidun wa huwa dinul islami bi makna al ikhlasu lillahi bi tauhidi amma syara'i'u faqad taktaliku tunsakhu lakin at tauhid wal aqidah min adama ila akhir al anbiya'i kullihim yad'una ila tauhid wa ila ibadatillahi wa ibadatillahi ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bihi min asyra'i fa idza nasakhat sara al amalu bin nasifi wal ibadatu wal amalu bil mansukhi laisa ibadatan billah. Nah, dari mana bacanya Syekh Anwar? Wabidzalika amarallahu jami'al khalqi. Maka oleh karena itulah Allah memerintahkan seluruh makhluk. Allah memerintahkan seluruh makhluk untuk beribadah. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Maka Ibrahim da'an nasa, mengajak, mendakwakan manusia untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Kagairihi minan nabiyyin, sama seperti selain beliau, para nabi yang lain. Kulul anbiya da'u annasa, semua para nabi mendakwakan manusia ila ibadatillah, untuk beribadah pada Allah, wa tarki ibadati ma siwa'u, dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'asna, sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada setiap umat rasul, dan seorang rasul yang menyeru an ya'budullaha wa tujtanibut ta'ud. Beribadahlah hanya kepada Allah Ta'ala semata dan jauhilah ta'ud. Wa amma syara'i'u, adapun syariat-syariat allati huwal amawmiru wa nawahi wal halal wal haramu, syariat-syariat yang berupa perintah, larangan, halal, haram, fahadi takhtalifu biikhtilafil umami, ya maka ini berbeda, ya berbeda-beda, ya sesuai dengan perbedaan umat, ya hasbal hajat, dan juga karena tergantung kebutuhan. Ya Allah mensyariatkan syariatan, sebuah syariat, summa yansakhuha, kemudian Allah menasakhnya, menghapusnya, bi syariatin ukhra, dengan syariat yang lain, ila anja'at syariatul Islam, sampai datang nanti syariat Islam. Pada sahat jami'ah syara'i, maka syariat Islam menghapus seluruh ya, syariat-syariat yang lain. Ya. Syariat Islam menghapus syariat-syariat yang lain, ya. Dan akan tetap berlaku sampai hari kiamat. Wa baqiyat hiya ila an taquma as-sa'atu, dan syariat Islam tetap berlaku sampai hari kiamat datang. Amma asluddinil anbiya'i, adapun ya landasan pokok agama para nabi adalah tauhid. Kalau masalah fikih nah mungkin bisa dihapus hukum-hukum halal haram, tapi kalau tauhid sama ya lam yunsah wa lan yunsah. Ya, tauhid tidak dihapus dan tidak akan dihapus. Dinuhum wahidun, agama mereka adalah satu, wahwa dinul Islam, bimakna al-ikhlasu lillahi bitauhid. Itu agama yang mengikhlaskan, hanya kepada Allah dengan at-tauhid. Amma syara'i, adapun syarat-syarat yang lain, faqad takhtalifu. Ya. Terkadang berbeda-beda. Wa tunsahu, terkadang dihapus. Lakina tauhida wal aqidata min adama ila akhirat anbiya, akan tapi tauhid, akidah dari Adam sampai nabi yang lain, para nabi yang lain, semuanya menyeru, mengajak, yad'una ila tauhid. Ya, ila akhiral anbiya'i kullihim yad'una ila tauhid. Semuanya mendakwakan pada tauhid wa ila ibadatillah, dan mengajak kepada peribadatan pada Allah. Ya. Ta'atuhu fi kulli waqtin. Ya. Bima amara bihi minasy syara'i. Ta'atuhu, taat kepada Allah itu pada setiap waktu dengan menjalankan ya, bima amara bihi, sesuai apa yang Allah perintahkan, minasyara'i, ya, dengan menjalankan syariat-syariat. Ya. Fa idza nusikhat, apabila syariat tersebut dihapus, sara al-amal bin nasikhi huwa al-ibadah. Maka beramal dengan perkara yang menghapus. Yang menghapusnya apa? Itulah yang jadi makmul, yang diamalkan. Huwa al-ibadah. Itulah yang di, ya, ya itulah ibadah. Wal amalu bin mansukhi laisa ibadatan lillah. Dan beramal dengan sesuatu yang dihapus, maka itu tidak termasuk ibadah. Baik, nanti kita masuk ke pembahasan berikutnya, perkataan Syekh. Fa idza arafta annallaha khalaqa li ibadatihi fa'lam annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Ini ya. Pembahasan berikutnya, apabila Anda telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakan Anda untuk beribadah, maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali berdasarkan atau disertai dengan at-tauhid. Ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.